سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام senantiasa dan tak pernah keluh lisan kita mengucapkan dan memuji Allah Rabbul Alamin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan menurunkan karunia dan rahmat kepada kita ummatul Islam. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat itu adalah diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudan linnas, memberikan hidayah kepada manusia. Ia berisi peringatan, ia berisi syifa sebagai obat, obat untuk orang-orang yang memiliki penyakit apa yang ada di dalam hatinya. Ia sebagai pemberikan pemberi peringatan, demikian pula pelipur lara bagi mereka yang ditimpa kesedihan dan kegundah gulanaan. Ummatul Islam, di antara surat-surat Al-Qur'an, di antaranya adalah surat-surat yang penuh dengan hikmah, yang mempunyai makna yang sangat dalam, yang mempunyai makna yang sangat luas. Di antaranya sebuah surat yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surah lakafathum. Kalaulah, kata Imam Syafi'i, Allah tidak menurunkan hujjahnya kepada makhluknya kecuali surat ini, niscaya itu sudah cukup. Ia adalah surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah bersumpah, wal 'asri demi masa, sebagian ulama berkata wal 'asri demi waktu asar, menunjukkan ya akhal Islam akan keutamaan dan keagungan waktu di mana kita diperintahkan oleh agama kita untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka dari itu Allah bersumpah, wal 'asri, demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, akan senantiasa dua kaki anak Adam berdiri pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama kali, kata Rasulullah, an umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri, demi waktu asar. Atas pendapat ini akhal Islam, menunjukkan akan keagungan waktu asar, karena ia memang waktu yang mulia. Oleh karena itu, perbuatan maksiat di waktu asar dilipat gandakan dosanya dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Adalah para sahabat, kata Ibnu Qudamah, lebih mengagungkan waktu setelah asar daripada waktu setelah solat subuh. Oleh karena itu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun, ada tiga orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan ia, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antaranya? Rajulun bay'a rajulan fi waqtil 'asr. Seorang laki-laki yang berjual beli di waktu asar, namun sayang jual belinya dihiasi dengan sumpah-sumpah palsu. Ia berkata kepada temannya bahwa ia sudah memberikan dengan harga begini dan begitu, padahal tidak demikian. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, ini menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Maka Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Lalu Allah berfirman, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, alif lam di dalam al-insan di sini mempunyai makna istighraq, artinya seluruh manusia. Sesungguhnya seluruh manusia, la fi khusrin, lam di sini mempunyai makna taukid, betul-betul penegasan bahwa manusia pada asalnya seluruhnya merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan pengecualian. Mereka yang mempunyai empat sifat, merekalah orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka ya umat al-Islam? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bagaimana kita cara beriman kepadanya? Semua butuh kepada ilmu. Seseorang yang berucap saya beriman kepada Allah, butuh kepada ilmu. Ketika seorang berkata, saya beriman bahwa Allah pencipta langit dan bumi, tapi saya yakin bahwasanya Kiai Fulan dan Alan yang sudah mati itu bisa memberikan rezeki, bisa mengatur alam semesta, apakah kita katakan bahwa orang ini imannya benar? Jawabnya tidak. Bukankah orang-orang musyrikin pun beriman kepada Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah." Apabila kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Allah. Mereka beriman akan adanya Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi keimanan yang tidak disertai dengan ilmu, sehingga mereka mempersekutukan Allah. Maka Allah berfirman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah membutuhkan ilmu. Siapa yang beriman kepada Allah dengan tanpa ilmu, pastilah akan jatuh kepada kesesatan dan kesalahan ketika ia beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Lihatlah di masyarakat kita misalnya, berapa banyak masyarakat kita meyakini bahwa sifat Allah hanya 20. Lalu ia berkata nama Allah ada 99. Berarti konsekuensinya ya akhi, ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Semua ini akhi akibat daripada kurangnya keilmuan dia ketika ia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ketika seorang hamba berkata saya beriman kepada malaikatnya, ini pun butuh kepada ilmu. Lihatlah orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beriman kepada malaikat, akan tetapi apa katanya? Katanya malaikat itu adalah wanita. Wanita, malaikat itu jenis kelaminnya wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Allah berfirman, waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inasa asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu katanya wanita. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Sungguh mereka akan ditulis pernyataannya itu dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Tidak mungkin keimanan akan tumbuh tanpa ilmu. Ketika Anda beriman dan yakin bahwasanya Allah ada, itu dikarenakan punya ilmu, ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh tentang Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, ya akhi, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, kata Allah, wa amilus salihat, dan beramal salih. Karena iman tanpa amal salih percuma, dan amal salih tanpa iman pun percuma. Lalu Allah mengatakan, wa amilus salihat, dan mereka beramal salih. Allah tidak sebatas mencukupkan dengan beramal saja, tapi Allah mengatakan beramal salih. Kapan, ya akhal Islam, suatu amal disebut dengan amal salih? Kata para ulama, suatu amal disebut dengan amal salih apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu an yakuna mukhlishan lillah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah semata, ikhlas mengharapkan keriduan Allah. Dan yang kedua adalah mutaba'atu sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sifat yang kedua orang yang tidak merugi adalah yang beramal saleh. Amalan tersebut ikhlas, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan keriduan Allah. Yang kedua adalah dia berusaha mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah. Ini merupakan dua sifat di akal Islam yang harus kita miliki semuanya. Setiap kita yang tidak ingin merugi di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, hendaklah ia beramal saleh, hendaklah ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin itu semua kita capai kecuali dengan menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, kita ingin sholat, kita ingin zakat, kita ingin puasa, kita ingin haji. Bagaimana kita akan bisa melakukannya sementara kita tidak menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Akhul Islam, a'azani Allah. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Al-Usulul Thalathah berkata, I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yaitu berilmu, yaitu berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah, berilmu tentang Islam dan dalil-dalilnya. Itulah hakikat iman. Karena tidak mungkin seorang hamba beriman tanpa ilmu. Yang kedua, kata beliau, al-amalu bih, mengamalkannya. Konsekuensi, ya akhal Islam, orang yang mempunyai ilmu adalah mengamalkannya. Karena ilmu apabila tidak bersambung dengan amal, maka menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan menjadi bumerang bagi orangnya. Kelak ilmu itu akan menyeret dia ke dalam api neraka. Iya dan billah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah menyebutkan sifat yang ketiga. Siapa mereka-mereka yang tidak merugi itu? Allah berfirman, wa tawasaw bil haqqi. Mereka saling berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Saling berwasiat tentang kebenaran, yaitu menyampaikan kebenaran kepada manusia. Tatkala menyampaikan kebenaran kepada manusia berat, Allah mengatakan wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Karena menyampaikan kebenaran butuh kesabaran. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat yang mulia itu yang bernama Abu Dzar. Di antara wasiatnya, qulil haq walau kana murra, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit sekalipun juga. Wa tawasaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Terkadang seorang hamba, akhi, ketika disampaikan kepada dia nasihat, ketika diberikan kepada dia kebenaran, dia tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya. Ketika kita dakwahkan ilmu yang benar, kita sampaikan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, banyak orang yang menolak. Barangkali itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Barangkali karena ketidaktahuan dia bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Atau banyak lagi faktor-faktor yang lainnya mengapa mereka menolak. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, berdakwah. Setelah kita berilmu, kita berusaha beramal, maka kita sampaikan ilmu tersebut. Para ulama berkata bahwa zakat daripada ilmu adalah menyampaikan ilmu itu kepada manusia. Namun sayang ya akhal Islam, banyak di antara orang-orang yang mempunyai ilmu, terkadang ketika ia menyampaikan kebenaran, dia khawatir orang-orang meninggalkan dirinya. Lalu kemudian dia pun mengikuti arus manusia. Dia takut menyampaikan kebenaran, takut dimusuhi manusia, takut kehilangan suara ataupun yang lainnya, sehingga ia tidak berani menyampaikan kebenaran. Sungguh orang seperti ini ya akhal Islam terkena ancaman firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk dan keterangan setelah kami jelaskan kepada manusia, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Akhal Islam, wa tawasaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran. Setiap kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti pernah salah dan jatuh kepada kesalahan. Apabila kita tidak tawasaw bil haq, tidak saling menasihati tentang kebenaran, tidak saling mewasiati tentang kebenaran, lalu bagi siapa yang akan mengingatkan kesalahan manusia? Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, mana yang lebih utama? Saya sholat semalam suntuk ataukah saya menulis ilmu? Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, jika engkau sholat, maka itu untuk dirimu. Kalau engkau menuntut ilmu, maka untuk dirimu dan masyarakatmu. Lalu beliau ditanya lagi tentang masalah yaitu berbicara tentang perawi-perawi yang lemah. Kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta. Kalau aku diam, kamu diam, kapan orang-orang yang bodoh itu mengetahui antara yang hak dan yang batil? Akhal Islam, namun semuanya ya akhi, menyampaikan kebenaran memang butuh kesabaran. Menyampaikan kebenaran memang berat dan pahit. Terkadang yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita sampaikan kebenaran, kita harapkan dia menerimanya, tapi yang ada adalah hardikan, cemoohan, tuduhan dan yang lainnya. Maka Allah mengatakan wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Karena menuntut ilmu itu butuh kesabaran, mengamalkan ilmu butuh kesabaran, dan mendakwahkan ilmu pun butuh kesabaran.